Kita sampai pada bagian terakhir dari pasal ketiga, adab orang yang berilmu, adab seorang guru bersama muridnya secara mutlak. Dan ini termasuk pasal yang paling sulit dan berat penerapannya. Berat. Illa man yassarahu. Man yassarallahu lah. Berat, tapi bagi orang yang dimudahkan Allah, muwaffaq, ini mudah. Karena ini ketulusan, keikhlasan diperlukan dari seorang guru. Dedikasinya, kalau mereka mengatakan dedikasi dia sebagai guru, itu dibuktikan dengan 13-14 poin ini. Nah, terhadap muridnya. Ya. Karena tujuan belajar mengajar, tujuan pembelajaran, tujuan mengajar itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi sebagai pendidik. Makanya dikatakan tarbiyah itu bukan suatu yang instan memang. Tarbiyah itu mengembangkan, membuat objek itu tumbuh berkembang secara bertahap menjadi sempurna. Itu tarbiyah. Dari kata rabba, yurabbi, tarbiyah. Nah, kita pun juga demikian. Allah mentarbiyah kita tidak langsung begitu saja, tapi dengan bertahap Allah bimbing kita. Syariat ini pun juga demikian Allah turunkan. Makanya ulama-ulama pun dikatakan ulama rabbani, karena mereka membina, mendidik manusia dari sigharil ilmi ila kibaril ilmi. Ya, pengajar banyak, tapi pendidik belum tentu sebanyak itu. Semua orang mungkin bisa mengajar, mentransfer ilmu, tapi untuk mendidik, membina, belum tentu mereka yang punya ilmu bisa mendidik, bisa membina. Walaupun fasih lisan, ya, walaupun banyak mahfudzatnya, tapi belum tentu dia bisa menjadi pembina atau mendidik. Nah, ini yang kita berat, apalagi di sini pasal yang ketiga ini. Ini memang termasuk yang paling berat. An yaqsida, mulai dari awal sampai yang terakhir nanti yang kita baca. Yang dari yang pertama, tujuan dia memberikan ilmu itu bukan semata-mata mentransfer, memindahkan anak itu jadi tahu. Apalagi kalau misalnya dia mengajarkan fikih. Namanya fikih itu ada dua, fikih akbar dan fikih yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih, muamalat, ibadah. Semuanya butuh penerapan. Makanya dikatakan faqih ketika ditanya, Al-Hasan Al-Basri ditanya, siapa itu yang faqih? Al-faqih kullal faqih man amila bi'ilmi. Al-alim al-amil bi'ilmi. Oke, maqal. Orang yang dikatakan faqih itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau kita belajar fikih kan itu. Definisi fikih itu. Definisi ya, ahkam yang terkait dengan amal perbuatan dan ucapan manusia. Kan itu, jadi fikih itu. Maka apalagi memahami fikih akbar yang terkait dengan akidah, itu tidak semata-mata teori. Kita belajar dari awal, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, mahu al-ilmu. Wajib kita mempelajari, wajib kita mempelajari empat masail, wajib ala kulli muslim. Untuk kita mempelajari empat masail, al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah. Tak sekedar teori. Kenal Allah apa buktinya? Qabul. Yastal ma'rifata qalbin tastalzimu qabula inqiyad. Bima syara'ahullah. Menerima dan tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah. Kan penerapan itu. Tunduk, enggak sekedar tunduk yang ngakuin, tapi juga mengamalkan. Apa buktinya kita mengenal Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan Allah? Ma'rifatullah. Yang Allah lihat bukan lahiran kita, bagaimana kita rukuk sujud. Tapi yang dilihat oleh Allah juga keikhlasan dan khusyuknya kita dalam sholat. Antum para talabah mulai biasakan ibadah dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, enggak ada yang tahu. Ya, fisir. Kalaupun misalnya apa namanya membaca Al-Quran ataupun selesai sholat malam atau apa, coba. Ya. Termasuk diantara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungan yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah, selain pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, juga seorang yang berkhalwat sendirian, teringat dia kepada Allah, menitik air matanya karena takut kepada Allah, menitik, teringat dia betapa dia diawasi oleh Allah, takut dia kepada Allah, nangis karena dia takut. Ya, antum walaupun kita belum pernah punya punya dosa, baru keluar kita di masa-masa baligh, kita berlindung kepada Allah. Taib. Nah, yang paling pertama, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, an yaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallah. Dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Insan, itu urusan dunia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Orang-orang yang abrar itu mereka yang memenuhi nadarnya, mereka yang nut'imuna at-ta'am, yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan. Makanan yang mereka sukai mereka berikan kepada orang yang miskin, wa yatim, anak-anak yatim, wa asir, tawanan. Tawanan di sini bukan cuma yang muslim, budak, orang-orang kafir. Yang ditawan itu orang-orang yang kafir. Kita ingat kisah Thumamah bin Uthal. Betapa kenyang dia dihormati, dijamu. Ya, sebagai tawanan hebat luar biasa makanannya, enggak seperti makanan para sahabat. Lebih hebat tawanan makanan tawanan daripada makanan para sahabat. Nah, luar biasa. Nah, karena mereka orang-orang kafir makan 7 perut. Orang mukmin makan 1 perut. Dimuliakan walaupun dia sebagai tawanan sudah melanggar perjanjian dengan Rasulullah, ketangkap pertama kali, enggak akan, saya janji enggak akan ikut menyerang kalian lagi atau membantu pasukan musuh untuk menyerang kalian. Dilanggar janji, ketangkap. Tapi subhanallah, dibiarkan dia oleh Rasulullah. Madzabika ya Thumamah, madzabika ya Thumamah. Selesai dibebaskan. Nah, saya di sini tentang itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu dalam urusan perut. Dalam urusan dunia yang akhirnya jadi sampah. Min babi aula. Ilmu yang itu sampai akhirat. Ya. Sangat-sangat pantas, sangat-sangat celaka orang yang mencari dunia. Jangan bayangkan dunia itu dari sekedar dinar dan dirham. Semua dunia ini Rasulullah katakan mal'unun wa ma fiha. Dunia ini terkutuk, semua yang terkait dengan dunia. Kedudukan, jabatan, ketenaran, kemasyhuran, harta, tahta, wanita, semua bentuk itu. Itu sampah dunia. Kita dengar ceramahnya Ustaz Muhammad Hafizullah Wara'ah. Dunia itu bangkai. Yang mengejarnya yang suka makan bangkai. Dan itu semua dari awal sampai akhir kata para ulama. Ini bukan hanya dirham dan dinar. Dunia itu bukan hanya dirham dan dinar, emas dan perak. Nah, ambisi untuk diakui keberadaannya itu juga bagian dari dunia. Diakui keilmuannya, diakui jasanya itu bagian dari dunia. Nah, Allah beliau katakan di sini an yaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallah, alangkah beratnya. Enggak dihargai muridnya marah, enggak dipanggil ustaz marah. Ya. Jengkel kali kalau muridnya itu membangkang. Ya. Ya, berat ya, memang keikhlasan itu memang berat ya. Asyaqqu asyai 'ala nafsi. Yang paling berat terhadap jiwa itu adalah al-ikhlas, ikhlasun niyyah. Berat sekali bagi jiwa kita manusia yang lemah ini. Berat sekali. Kalau urusan makanan kita bisa cari lagi. Ingat-ingat kita faedah kita berikan ke orang, masya Allah, ingat-ingat, oh ini orang nggak bersyukur. Nah, kita yang ngajarin dia dulu kok. Ya subhanallah. Betapa berat untuk ikhlasan, padahal itu yakni adab orang yang berilmu. Dan juga bukan hanya adab orang yang berilmu saja, adab para thullab, kita para thalabah. Nanti disebutkan dalam bab yang berikutnya, bab ketiga, adab seorang muta'allim fi nafsihi ayutahhira qalbahu, membersihkan hatinya dari semua kotoran. Langkah beratnya, ya. Dalam riwayat yang di sebagian ulama melemahkan dari Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Lahi'ah, dari sahabat Anas, dari Abdullah bin Amr. Subhanallah, kisah Rasulullah menyebutkan akan lewat di depan kalian seorang ahlul jannah, lewat seorang sahabat Ansar. Besok seperti itu juga, akan lewat di depan kalian seorang ahlul jannah. Dia lagi, hari ketiga lewat lagi seorang ahlul jannah. Penasaran Abdullah bin Amr, saya lagi selek lagi anu sama bapak saya pengen tinggal di tempat Anda aja 3 malam, mungkin udah nanti selesai. Dilihat malam hari tidak ada istimewa amalan sahabat ini. Ya am, saya sebenarnya enggak ada apa-apa dengan bapak, cuma saya mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan lewat di depan kalian seorang ahlul jannah, dan Anda tiga kali lewat hari itu, pertama, kedua, ketiga, yang lewat adalah Anda. Jadi saya penasaran, ingin tahu amalan apa sih yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah menyatakan engkau ahlul jannah. Ya seperti yang kamu lihatlah, enggak ada. Setiap kali tersentak malam, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Dah tidur sampai jelang subuh. Enggak ada yang istimewa. Ya udah, kalau gitu maafkan. Mau ke pintu, udah mau keluar. Nah, seperti yang kau lihat, enggak ada yang istimewa amalan saya. Tapi saya tidak pernah menyimpan apapun perasaan terhadap apa yang ada pada kaum mukminin yang lain, terhadap kaum muslimin yang lain. Enggak ada rasa iri, rasa ingin terhadap ada apa yang ada pada mereka. Enggak ada rasa permusuhan, enggak ada rasa iri, enggak ada rasa ghibtah. Ya ini yang berat. Ternyata kata Abdullah bin Amr, lah inilah yang berat yang membuat engkau mencapai kedudukan seperti ini. Mahmumul qalb, hati yang bersih, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan macam-macam. Apa yang ada di tangan orang lain, biarlah, tidak ada keinginan untuk, ya kalau bisa saya seperti itu juga. Ghibtah, kan Rasulullah menyebutkan, la hasada illa fi tsnain, itu bukan hasad, tapi ghibtah, pingin seperti itu. Itu pun tidak ada dalam hatinya. Ya subhanallah, beratnya ya. Tapi itu memang yasir liman yasarahullah. Mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Nah, Allah aliman hakimah. Allah maha tahu di mana dia menempatkan taufiknya. Dan maha bijaksana, tidak salah menempatkan taufiknya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia masukkan kepada ya rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Dan orang yang zalim itu, a'adda lahum adzaban alima. Dalam Al-Quran pun kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa agar tidak menjadi orang yang zalim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun, rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin. Surah apa? Itu doa-doa gitu. Kalau misalnya sendirian, misalnya imam enggak banyak, imam kita sholat sir, asal nanti baca doa-doa yang dalam Al-Quran. Daripada misalnya sebagiannya kadang-kadang selesai imam rukuk, dia masih baca ayat. Lama lagi. Gak ngikutin imam. Baca doa itu. Mending. Apa yang kita baca? Ya, misal itu tadi. Atau ayat yang lainnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairu rahimin. Atau qalu rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi dhalimin wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Kalau ini surah apa? Surah apa? Surah apa Zaid? Mana Zaid? Surah apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Surat ke-40 ke bawah atau surat ke-40 ke atas? Itu kan banyak ya doa-doa itu. Nah, artinya kita jangan, artinya pengin misalnya murojaah ya, pengennya baca Quran terus imam salat sir, imam baca, nah dia juga membaca yang lain tapi kepanjangan, imam sudah rukuk dia masih nyambung menyelesaikan ayat. Ya, doa. Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, menunjukkan pembelajarannya, pendidikannya hanya semata-mata wajah Allah. Berat ini memang, perkara yang sangat sangat berat. Terus kita sekarang kita lompat masuk yang terakhir, Ar-Rabi' Asyar, yang ke-14. Ayyatawadu'a ma'at talib wa kulli mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqihi. Tawadu', rendah hati. Dan juga salah satu ciri orang yang bahagia, tambah ilmunya, tambah rendah hatinya. Tambah kedudukannya, tambah dekat sama yang di bawah. Ini ciri orang yang tambah usianya, tambah jauh dari ketamakan terhadap dunia. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang bahagia. Semakin tambah usianya, tambah jauh dia dari hirs terhadap dunia. Dari ambisi terhadap dunia. Semakin tambah ilmunya, semakin dekat, semakin banyak amalannya. Nah, tambah rendah hatinya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dekat dia dengan yang bawahannya. Itu tanda orang yang bahagia. Ya lawannya, orang celaka, yaitu tambah usianya, tambah ambisi terhadap dunia. Ada yang belum terkejar, ada yang belum disinggahi, ada yang belum... belum ditelan. Ada yang belum diraih. Tambah ilmunya, tambah congkak. Tambah merasa hebat. Tambah kedudukannya, semakin tambah jauh dari orang-orang yang di bawahnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Nah, ini ayyatawadhu'a ma'at talib wa kulli mustarsyid. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri itu minder. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Ya, orang mukmin itu izzah bi imanihi. Dia mulia dengan imannya dan para talabah izzah dengan ilmunya. Dia merasa perkasa, merasa mulia dengan ilmunya. Sehingga dia orang ribut dengan keadaan dunia, dia dengan ilmu. Ya, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, jannah di dadaku, kemanapun aku pergi menyertaiku. Apa ilmunya? Senantiasa bersama beliau. Tawadhu ma'at talib, dengan para talib, dengan para talabah, dengan para pelajar, orang-orang yang mencari ilmu. Masya Allah, jazallah Syekh Rabi' bin Hafidhahullah. Beliau menulis ya, sudah di apa, kitab apa, Marhaban Talibil Ilmi. Minta beliau di membaca ini. Istifadah. Ini selesai apa manasik haji Ustaz Abu Dhabah. Masya Allah. Satu siapa nanti kalau apa namanya itu Masya Allah. Taib. Ayyatawadu'a ma'at talib wa kulli mustarsyid. Dan setiap orang yang cari bimbingan. Bertanya. Kadang-kadang ya kita memang orang itu betul-betul cari bimbingan atau tidak. Kadang orang yang bertanya bukan dia nanya untuk cari maklumat, untuk cari istifham, betul-betul cari bimbingan. Ditanya, dijelaskan, membantah. Nah, punya maklumat, diterangkan, di ini sudah ada fatwa ulama seperti ini. Masih juga pengin pendapat Anda, pendapat antum. Ya subhanallah. Itu kan sama dengan menjatuhkan ulama ini seperti itu. Dalam ketika di majelis juga tidak boleh, nanti akan kita dapatkan itu. Misalnya kita menerangkan misalnya seperti ini ya, ada misalnya mungkin interupsi atau apa, Syekh Mukbil atau apa berpendapat seperti ini, tidak boleh di dalam majelis seperti itu. Nah, mana tahu kita menyampaikan ini ada kalam Syekhul Islam ya. Syekh Mukbil juga pernah seperti itu, di antara muridnya marah ketika menyampaikan suatu pendapat. Ada muridnya, Syekh Muhammad bin Shalih, marah beliau. Enggak suka, itu juga bukan adab. Taib. Walaupun mungkin walaupun mungkin pendapat Syekh Mukbi atau guru kita mendapat itu salah, memang keliru. Tapi bukan seperti itu cara mengingatkannya. Itu bukan adab. Taib. Atau di kelas, ya. Walaupun di kelas. Kelas misalnya, "Ustaz, ini salah ini." Nah, enggak seperti itu murid mengingatkan gurunya. "Salah baca ini, Ustaz." Bukan seperti itu. Ya. Imam apa namanya di luar, ya. Qala idza sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillah ta'ala wa huquqihi, dan juga setiap penanya apabila orang tersebut menunaikan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak gurunya, ya, tahu adab. Qala wa yakhfidhu lahu janahahu wa yalina lahu janibahu. Dia rendahkan kedua sayapnya. Ada yang mengatakan rendahkan sayap seperti burung kalau apa menanukan anaknya melindungi anak. Enggak ada, enggak mesti. Ya, belum tentu. Bahkan burung-burung kalau misalnya apa, mungkin burung itu dia apa namanya bersikap bisa itu menunjukkan merendahkan diri. Ya. Kalau manusia bundak bahu, bukan dia dengan merendahkan itu untuk melindungi, tidak, tapi memang bersikap dia apa namanya hormat, tidak merasa megagah. Istilahnya kita bertantang petenteng. Nah, dengan apa nggak boleh, walaupun dia guru, biarpun itu mudarris, ya, biarpun dia tinggi kedudukannya, enggak layak. Ya, kita sudah lihat, nah, contoh artinya nyata bagaimana Rasulullah SAW hatta ditarik tangan beliau oleh seorang budak perempuan kecil ke satu lorong kota Madinah, pengin apa, curhat. Sampai ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang masih Nasrani ketika itu, masih Kristen, Adi bin Hatim melihat, katanya, nah, ya kok raja seperti ini, dan Rasulullah SAW oleh mereka dikatakan raja orang Arab. Nah, ketika Adi bin Hatim melihat kayak gini ini enggak, bukan raja. Nah, mana ada raja mau ditarik budak dibawa untuk makan keliling dulu, dibawa disebutkan lama, baru dia curhat kepada Rasulullah. Budak. Nah, ini Rasulullah. Baik. Qala Allah Ta'ala li nabihi, Allah berfirman kepada nabinya, "Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan sayapmu, bahumu, pundakmu. Jangan merasa tantang petenteng, jangan merasa tinggi dari mereka. Orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Wa sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadau." Allah wahyukan, ima langsung, ima lewat Jibril, untuk an tawadau, agar menyampaikan kepada kamu semua agar kalian itu rendah hati, tawadu kepada Allah, menerima semua yang datang berita dari Allah, perintahnya, dan tawadu kepada sesama manusia. Minimal jangan merasa yakni besar, melebih dari mereka. Dan salah satu sifat orang yang bertakwa, dia tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, orang yang bertakwa itu tidak akan merasa lebih dari orang lain. Ya. Kalau kita, sering mungkin ya, orang awak ini tahu, tirulah ilmu padi. Ya, tiru ilmu padi. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Ya enggak? Nah, makin berisi dia, makin berisi buah dia, makin merunduk. Tiru itu. Ya. Nah. Jangan ilmu pakis, ya. Ilmu pakis itu makin apa? Makin tegak dia. Enggak mau tunduk. Ya. Nah, tiru ilmu padi. Berisi boneh, kalau orang Padang bilang boneh, bernas, isinya padat, makin merunduk. Makin punya ilmu, makin banyak amal, itu makin tawadu. Kadang-kadang orang itu, kita mungkin sudah pernah lewat ya dalam Hilyatul Thalibul Ilmi, Abu Ashbar, Bapak Jengkal, masuk sejengkal, wah, saya sudah belajar. Ya, belajar di mana? Belajar sama Ustadz dari Yaman. Lewat jengkal kedua, ternyata banyak sekali, luas ilmu itu. Nah, kita mungkin baru sampai jengkal pertama, udah bangga. Belajar sama siapa? Sama Syekh Yaman. Kalau orang itu teruskan sampai ke jengkal yang pintu yang ketiga, baru sadar dia, oh saya ternyata masih bodoh. Nah, jangan berhenti pada satu pintu, pintu pertama. Jadi merasa sudah belajar, sudah, apalagi murid syekh. Nah, imam lagi, imam Yaman. Ya, masuk terus, nah, betul-betul belajar. Ya. Nah, wafauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang punya ilmu itu masih ada yang berilmu. Ponakan antum siapa? Betul dia. Ponakan antum ini kan? Siapa? Afid. Afid. Nah, tanya diam-diam. Surat apa tadi? Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil dzalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sama kayak aminnya. Khair insyaallah. Yunus apa itu? Hah? Yunus apa yang? Baik. Nah, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Maka saling rendah hatilah, sehingga dalam lanjutannya disebutkan supaya tidak ada lagi salah satu di antara kamu saling merasa bangga terhadap yang lain dan tidak melampaui batas melanggar yakni melakukan kejahatan terhadap orang lain. Nah, itu dengan tawadhu itu hilang itu semua, enggak merasa lebih dari yang lain dan tidak melanggar hak orang lain. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang rendah hati karena Allah melainkan pasti diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Rasulullah mencontohkan ketika Allah memerintahkan untuk tawadhu, Rasulullah mengisyaratkan sampai ke bawah tangan beliau. Nah, serendah-rendahnya sampai mendekati tanah. Ya, apabila seorang hambaku itu merendahkan diri, artinya rendah hati sampai seperti itu, maka aku akan angkat dia, akan muliakan dia. Digambarkan oleh Rasulullah, dia ini Allah memuliakan itu dengan diangkat dia, dinaikkan setinggi-tingginya. Dan itu ini juga salah satu sikap tawadhu, rendah hati, itu juga salah satu sebab untuk kita mendapatkan ilmu. Ya. Bagaimana telah lalu dan juga sudah kita lewat dalam Hilyatul Thalibil Ilmi, air itu mengalir dari atas ke bawah. Tidak dari bawah ke atas. Jadi orang yang mutakabbir, orang itu merasa tinggi, merasa hebat, itu enggak mungkin. Nah, dapatkan ilmu. Qala wa hadha li mutlaqin nas. Ini berlaku untuk manusia, siapapun dia, hatta orang kafir. Terhadap orang kafir sekalipun, dalam artian kita jangan menghinakan dia. Dalam artian kita menghinakannya maksudnya mencerca atau merendahkan dia. Pernah dikisahkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Bahr Dumu'. Ada seorang yang alim mungkin sudah kita ceritakan di sini, didekati oleh seorang Kristen, dilaknat, dicaci dia. Ya. Kamu kok begini? Kan agamamu larang begini kan? Marah, pergi Nasrani ini. Subhanallah, ternyata dia dapatkan hidayah masuk Islam, dan dia ini Allah takdirkan berangkat bersama murid-muridnya naik haji. Dalam sebuah perjalanan di sebuah tempat, entah bagaimana, diam-diam dia keluar meninggalkan murid rombongannya. Kemudian karena dia lihat di sebuah tempat itu ada seorang gereja dan seorang gadis Nasrani. Nah, punya ternak babi. Dia tertarik, mungkin belum nikah ya. Ngelamar, boleh kamu keluar dari agamamu dan kamu maharnya ini, gembalakan babi ini. Ya, subhanallah. Kecarian mereka, rombongannya ini, kemana guru kita ini, syekh kita, ustaz kita kemana? Cari, lihat gurunya ngembalakan babi. Ngapain kok Syekh? Gurunya pura-pura datang. Dikasih dalil. Nah, guru kok dikasih dalil. Ustadznya dikasih dalil. Masya Allah, aku lebih tahu dari kalian tentang ini. Udah, pergi sana kalian. Pergilah murid-muridnya. Nangis sama kan, ya Allah kok begini guru kita, ustadz kita. Kok jadi kayak gini? Diingatkan juga. Nah, sampai agak jauh. Ya, Allah masih sadarkan. Allah sadarkan si guru ini. Taubat dia. Nah, taubat bertemu dengan mereka kembali. Ya, kalau enggak cerita diceritakan ketika mereka sudah kembali dari haji. Mereka ingatkan lagi. Ya. Nah, kemudian setelah mereka berlab agak jauh, kemudian dia menyusul mereka dan menerangkan sebabnya. Kenapa? Karena dia merendahkan orang Kristen itu dahulu sebelum ini. Dia caci. Pergi kamu, kamu orang Kristen. Jelaknat segala macam. Ternyata orang Kristen itu dapatkan hidayah masuk Islam. Kemudian dia dibalikan Allah hatinya. Tapi kemudian Allah perbaiki. Kembali dia. Nah, kemudian setelah itu mereka baru beranjak pergi. Wanita yang tadi dinikahi dengan mahar menggembalakan babi ini tadi mengejar. Datang. Kenapa? Mau ketemu sama si Bulan. Kenapa? Dia masuk Islam. Wanita itu. Nah, itu. Ya ini mungkin. Saya di sini mutlaqin nas. Ya. Tawadu. Nah. Fakaifa biman lahu haqqun suhbah. Wa hurmatu taraddud. Wa sidukut tawaddud. Wa syarafut talab. Bagaimana pula dengan orang yang dia itu punya hak untuk disertai, terus menyertai, berteman. Nah, entah itu murid ya, atau sahabat kita yang ngambil faedah dari kita. Wa hurmatut taraddud, kehormatan yang terus timbal balik atau dia sering. Ya. Wasidukut tawadud, kejujuran, tawadud, kasih sayang. Wasyarafut talab, dan kemuliaan talab. Ini tuntutan artinya yang dia cari. Wa fil hadis tapi disebutkan lemah linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu, berlemah lembutlah kepada orang yang kalian ajari dan juga kepada orang yang kalian belajar darinya. Maknanya sahih tapi sanadnya lemah, dhaifkan oleh Syekh Albani. Nah, maknanya sahih. Kalau kita lihat kisah dalam surah Al-Kahfi tadi juga, kisah siapa? Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salam. Ya, Nabi Khidir bilang, "Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Qala fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jalan. Kan itu sikap lemah lembut dari Nabi Musa, walaupun beliau lebih mulia daripada beliau ulul azmi minar rusul. Nah. Ya. Nah. Qala wa anil Fudail, Fudail bin Iyad. Nah, ini juga tokoh muda ini. Ya. Orang muda ini, antum ingat dia bagaimana dia adalah rampok tunggal, pembegal, jagoan sendirian. Kabilah-kabilah berapa ratus itu sudah enggak berani lewat di tempat dia. Jangan, kampungnya Fudail ini, markasnya. Subhanallah, hanya dengan satu ayat. Alam yakni lilladina amanu antakhsha qulubuhum lidzikrillah. Satu ayat. Dalam keadaan apa? Bukan dia enggak kenal namanya, istilahnya yang di sekarang orang bilang apa, pacaran. Tahu dia. Mau manjat ke rumah akhwat, Masya Allah. Dengar ayat itu. Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, langsung turun dia. Turun, berangkat. Naam, qad ana ya Allah. Memang sudah waktunya berangkat beliau. Ya. Kisah-kisah seperti ini sebagiannya ada yang dilemahkan. Salah satu guru Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi rahimahullah. Sering itu dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi rahimahullah. Itu sebelumnya sama kayak kita juga anak muda. Nah, anak muda punya kumpul-kumpul ya, pesta. Mabuk ya apa. ya bukan antum, insyaallah semoga Allah jaga di luar sana. Ya, kalau kumpul kan majelis dah rokok, subhanallah. Ya, ntar lagi lewat Syu'bah ini, Syu'bah Ibnul Hajjaj. Syu'bah Ibnul Hajjaj lewat. Hadis, satu hadis. Kamu enggak ahlinya hadis. Kita kan sudah lewat. Untuk salah satu bentuk menjaga ilmu itu jangan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang mencari ilmu, enggak ada niatnya untuk belajar. Ahli dunia. Datang. Kalau kamu lewat satu hadis. Kamu bukan ahlinya, kamu bukan pelajar, kamu bukan anu. Pisau, khanjar. Kamu lewat, kalau enggak, apa boleh buat? Satu hadis. Idzalam tastahi fasma' nasyita. Satu hadis. Langsung terdiam Abdullah bin Yusuf At-Tunisi. Pergi. Tinggalkan. Akhirnya apa? Belajar. Satu hadis. Nah, itu salah satu guru Imam Bukhari. Sudah banyak kan? Sudah banyak ya kita dapat, kalian antum dapat. Ambil pelajaran. Jangan seperti kita kena nanti dalam ayat innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Celaka kita. Faman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan na'udzubillah. Kapan, kenapa akinnah ini muncul ada? Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Akibat dosa. Hati-hati. Qala rahimahullah ta'ala. Kata Fudail bin Iyad. Man tawadu'a lillahi warrathahullahul hikmah. Siapa yang tawadu' karena Allah, Allah wariskan, Allah berikan kepada dia hikmah. Karena hakikat tawadhu itu menerima al-haq dan menghormati orang. Menghormati orang, menghargai orang, orang lain. Allah berikan dia ilmu-ilmu yang belum dia dapatkan. Mudah. Dia bersikap bijak. Qala wa yanbaghi an yukhatiba kullan minhum la siyam al-fadil al-mutamayyiza bi kunyatin wa nahwiha min ahabbil asma' ilaihi. Bikunyatin wa nahwiha min ahabbil asma ilaihi. Sepantasnya untuk dia mengajak dialog bicara setiap mereka, murid-muridnya atau sahabatnya yang bergaul yang mengambil faedah dari dia, lebih-lebih orang yang memiliki keutamaan yang terbedakan, yakni mutamayyiz, yang bisa diartinya terbedakan, terpisahkan dari mereka yang lainnya dengan kunyah. Panggil mereka dengan kunyah yang dia sukai. Nah, ya. Atau dengan nama-nama yang paling dia sukai. Wa ma fihi ta'dhimun lahu wa tawqir, yang itu menunjukkan penghormatan dan pemuliaan. Kalau laqab, seperti menyebutkan laqab itu bukan kebiasaan orang Arab. Kalau kunyah iya. Ya, laqab itu orang Arab enggak, karena biasanya madah. Madah itu kadang-kadang palsu. Kalau mereka mau memadah, mau memuji, mereka sebutkan kalimat mungkin. Nah, kadang-kadang madahnya mereka orang Arab itu tidak dengan kalimat-kalimat yang berupa pujian, malah cacian. Kalau kita seperti kadang gila, hebat sekali. Padahal itu pujian, ya kan? Menunjukkan kekagungan. Nah, kadang seperti itu mereka. Nah, kadang penghinaan juga menyebutkan apa dengan kalimat-kalimat yang kita mengira itu pujian. Dzuq innaka antal azizul karim. Dalam surah apa itu? Dzuq innaka antal azizul karim. Nah. Ini lupa. Baru kemarin baca lewat. Ayo. Hah? Ad-dukhan. Iya, ad-dukhan ya. Kemarin baru lewat. Dzuq innaka antal azizul karim. Kepada untuk siapa itu? Ditujukan kepada siapa itu? Fir'aun. Dan yang semisal. Kenapa dia dikatakan karim? Tidak azizun alim atau azizun hakim. Enggak ada hikmah dia. Karim, pemurah, royal. Tapi itu apa? Penghinaan. Nih rasakan kamu, kamu yang dermawan dahulu. Dengan hartamu kamu. Paham? Ya, nah itu dalam Al-Quran seperti itu. Bahasa Arab demikian. Nah, mereka tidak kenal apa namanya semacam apa lakob. Nah, satu-satunya lakob mungkin kita kenal sejarah dan memang berlaku sampai sekarang sampai kiamat. Gelar Rasulullah SAW. Al-Amin. Ya, yeah. Al-Amin. Qala fa an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah SAW yukanni ashabahu ikraman lahum, dan Rasulullah sering memberi kunyah hatta anak kecil juga beliau panggil dengan kunyahnya, sebagai bentuk penghormatan. Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair, adiknya Anas bin Malik, ya, mati burung kecilnya mainan dia, sedih. Ya Abu Numair, ma fa'ala Nughair. Nah, dan itu banyak. Ya. Bahkan beliau ganti nama-nama yang sekiranya itu tidak layak untuk mereka. Nah, seperti Al-Hakam. Ya, salah seorang sahabat dinamakan Al-Hakam, Abdul Hakam. Nama Al-Hakam. Ditanya, kenapa kamu? Saya kalau setiap menyelesaikan persoalan di kampung saya, mereka ridho semua. Bagus sekali. Kamu punya anak berapa? Ya, laki-laki ini. Yang paling besar Syuraih, anta Abu Syuraih. Hani. Baik. Wa kadzalika yanbaghi an yatarahaba bi talabah idza laqiyahum wa inda iqbalihim alaihi. Demikian pula sepantasnya an yatarahaba, sambut marhaban bika. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ketika bertemu dengan mereka dan ketika mereka datang kepadanya. Wa yukrimahum idza jalasu ilaihi, memuliakan mereka ketika mereka duduk kedatang kepadanya. Wa yunisahum bisualihi, dan bersikap ramah menyapa mereka dengan menanyakan an ahwalihim wa ahwali man yata'allaqu bihim ba'da raddi salamihim, tanyakan keadaan mereka dan tanyakan keadaan orang-orang yang terkait dengan mereka. Gimana aba, gimana abi ummi, gimana, ya ditanyakan. Setelah menjawab salam. Ya, ini kalau belum kita coba ya. Kita mulai para mudarris, para mudarrisat. Ya, dulu pernah ada juga menyampaikan untuk mengambil ya, meraih kedekatan dengan thalabah. Enggak masalah mungkin dia dipapak di ketika dia mau masuk salaman ya. Mungkin dia cium tangan ustadznya, enggak masalah. Sambil ditanya gimana atau diperiksa sekalian kalau kukunya mungkin panjang. Ya, dibuat dia sejuk. Kalau kita lihat di luar-luar itu, masya Allah, sekolah ramah anak. Ya, bukan tanpa maksud. Memang itu mensugesti, membuat dia termotivasi. Sampai kata dokter dia kemarin itu, ya otak kanannya supaya apa? Dia tidak tegang ketika masuk sekolah itu. Jangan bayangannya juga, wah ini nanti padat acara, harus begini harus begini. Enggak masuk pelajaran. Nah, dibuat dia sesantai mungkin, artinya sehingga dia terkondisikan untuk menerima pelajaran. Apalagi pelajaran ini berat. Allah menyebutkan bukan kepada kita, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Berat. Yang kalau Allah lemparkan ke gunung-gunung itu hancur. Ini anak. Nah, harus pandai-pandai kita untuk bisa masuk yang kita inginkan. Nah, ini para mudarris dan mudarrisat perlu memang harus apa namanya mengasah ya kemampuan untuk itu. Ya paling mungkin mereka yang beruntung yang punya anak-anak kecil ya, masya Allah, itu mulai dicobakan mungkin ke anaknya ya, dikembangkan mungkin kepada yang punya, yang sekarang nggak punya anak ya punya cucu ya, di pada cucunya. Qala wa yu'amilahum bi talaqatil wajh, ya menggaul bergaul dengan mereka dengan wajah yang berseri, dengan cemberut. Ya. Wa dhuhuril bisyr, nampakkan kegembiraan kepada mereka. Ini senang keberadaan mereka. Wa husnil mawaddah, bangun ini kasih sayang yang benar. Wa ilamil mahabbah, nampakkan cintaan kepada mereka. Wa idmaris syafaqah, dan menyimpan kasih sayang terhadap mereka. Ingin ya sebagaimana yang Rasulullah ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apalagi mereka adalah penerus. Di anna dalika asyrah li sadri, Karena itu akan lebih lapang dalam dadaan mereka. Wa atlaqu liwajhihi wa absatu lisu'alihi, membuat cerah wajah mereka dan membuat lemas, artinya membuat lentur, mudah mereka untuk menanyakan sesuatu yang mungkin mereka ingin tanyakan. Wa yazidu fi dzalika liman yurja falahu wa yadhharu salahuhu. Lebih-lebih lagi, yang ini orang yang murid yang kita harapkan, atau bukan murid tapi memang sahabat yang kita harapkan, dia nanti keberuntungannya dan kebaikannya kita harapkan dapat faedah, dia mampu untuk menularkan lagi faedah tersebut. Wabil jumlah fahum wasiyatu Rasulullah SAW. Secara umum mereka para talabah adalah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Fi marawah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, qala innan nasa lakum taba'un, lakum taba'un, manusia itu mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tukum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din. Sungguh manusia akan datang kepada kalian dari seluruh penjuru dunia untuk mendalami ilmu agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Kalau kalian mereka datang kepada kalian, berpesanlah yang baik kepada mereka. Baik-baik dengan mereka. Makanya ini menjadi dasar Syekh Rabi menulis marhaban ya talibal ilmi. Ya, untuk wasiat. Nah, hingga ini wasiat Rasulullah yang harus dijaga. Wa kana al-Buti, Buti murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i, yudnil qurra, selalu mendekatkan ya para qurra, orang-orang yang belajar kepada beliau. Yuqarribuhum idza talabul ilmi, dan mendambakan mereka dekat ya ketika mereka mencari ilmu. Wa yu'arrifuhum fadl Asy-Syafi'i, dan beliau sampaikan keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i. Wa fadla kutubihi, dan keutamaan buku-buku Imam Syafi'i. Wa yaqul kana Syafi'i ya'mur bidzalik, maksudnya Imam Syafi'i selalu menyuruh, mengingatkan agar membuat para thalabah itu dekat dengan gurunya, mau ya akrab dengan gurunya. Wa yaqul, dan beliau memesankan, isbir lil ghuraba, sabarlah terhadap orang yang asing yang datang, yang baru datang atau baru pertama kali masuk majelis kita. Jangan dilihat ini orang asing, ini kok grogi enggak jadi duduk dia. Ya, jangan. Umat ataupun ikhwah aba. Ya, enggak pada santri misalnya, kalau misalnya amiknya atau apa mungkin enggak sempat menegur, sapa. Ya, disapa. Assalamualaikum, dari mana Mi, kok kelihatannya baru pindah. Mana tahu dapat jadi menantu kan lumayan. Tapi niatnya jangan itu ya. Husnudzan itu. Baik. Waqila kana, baik. Wa ghairihim min talaminat talamid. Waqila kana Abu Hanifah, kalau dia ternyata orang alim juga ya, masyaallah, alhamdulillah jadi menantunya. Waqila kana Abu Hanifah akraman nasi mujalasatan. Dan Abu Hanifah adalah orang yang paling mulia di dalam majelisnya itu. Manusia. Wa asyaddahum ikraman li ashabihi, dan orang yang paling betul-betul sungguh-sungguh dalam memuliakan sahabat-sahabatnya. Ya, sampai pun, dan banyak caranya juga beliau sayang kepada sahabat-sahabatnya. Bukan berarti dibiarkan. Abu Yusuf yang akhirnya menjadi salah seorang di antara penyebar madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf ya, itu pernah sakit berat. Wah, khawatir Imam Abu Hanifah. Sayang ini ilmuku banyak, dia ini masya Allah bisa manfaat untuk umat, kehilangan kita ini. Kalau dia sembuh masya Allah ini. Nah, terbangkit semangat Abu Yusuf, sehat walhamdulillah. Dan disampaikan orang kata-kata Imam Abu Hanifah, masya Allah, oh ternyata seperti ini. Akhirnya Pak buat halaqah sendiri ya, di tempat dia. Wah, punya murid banyak masya Allah. Sampai ke telinga Abu Hanifah, mana Abu Yusuf kok gak pernah hadir ini? Wah, sudah jadi syekh, sudah jadi anu ya, imam. Dia sudah punya halaqah sendiri. Oh, masya Allah, sudah pinter sekarang. Sudah punya halaqah sendiri. Gitu ya, ya, dikirimlah murid yang lain. Menanyakan satu persoalan tentang urusan kain. Ya, Nanti kalau dia jawab begini, katakan salah. Kalau dia jawab begini, katakan salah. Dapat pertanyaan seperti itu, Abu Yusuf bingung. Ini gimana? Ini salah, ini salah. Aduh. Akhirnya apa? Datang lagi ke majelis Abu Hanifah. Di majelis, ya Abu, Masya Allah. Sudah punya halaqah besar. Masalah kain semeter gak tahu, gak bisa jawab. Ini gimana? Kena, merasa, tapi gak tersinggung Abu Yusuf. Dia merasa kena disindir ini. Gimana? Nah, akhirnya dijelaskan. Akhirnya setelah itu bubar majelisnya. Belajar lagi. Ya, itu bentuk artinya apa? Dia apa namanya diingatkan, ya, mengingatkan juga, bukan dibiarkan. Nah, itu mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan besok pertemuan berikutnya khusus ini untuk kita para, untuk para thalabah khususnya, ya. Ya, kalau misalnya bisa difotokopi, difotokopi. Kalau enggak nanti ya, jangan jadi, jangan jiping. Kecuali kalau antum sehebat Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari kan? Imam Bukhari enggak nyatat pelajaran dia yang disampaikan di majelis, nyatatnya yang dulu yang dia hafal. Tapi ditanya temannya, enggak sah kamu itu, kamu nyatat pelajaran yang lain, masalah hadis yang lain. Syekh tadi menyebutkan hadis ini sanadnya. Akhirnya enggak ada yang berani ganggu beliau. Nah, kalau seperti itu enggak masalah ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.